بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد perhatikan anak-anak sudah diingatkan pada kali jangan sibuk menggambar nasib kamu apalagi jangan sibuk menggambar juga jangan menggunakan pensilnya atau pulpennya di keramik juga jangan mengotori keramik dengan pakai rautan. Apa? Tapi perhatikan anak-anak, jangan terbiasa main-main seperti itu. Qala as-sarih Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh rahimahullah ta'ala waqad karrara al-allamatu ibn al-qayyim rahimahullahu anna hadul makhlukat tusabbihullaha wa takhsahu haqiqatan mustadillan bihadil ayati wa ma fi maknaha. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Allamah telah memberikan takrir penetapan bahwasanya makhluk-makhluk yang tersebutkan dalam ayat ini dan juga yang lainnya bertasbih kepada Allah Ta'ala dan memiliki khasyah, memiliki rasa takut kepadanya. Hakikatan secara sebenarnya bukan di atas makna al-majazi, bukan makna kiasan. Beliau berdalil dengan ayat-ayat ini dan yang semakna dengan ayat ini yang telah kita lewati. Bama bimaknaha dan apa yang semakna dengannya. Dalam masalah pembahasannya itu masalah majaz. Dan makna masalah hakikat dibahas oleh beliau dalam kitab yang sangat istimewa dengan nama Sawa'ikul Mursalah Alal Jahmiyah wal Mu'attilah, petir-petir yang dikirim pada Jahmiyah dan Mu'attilah. Di sana dibahas panjang lebar tentang bantahan terhadap al-majaz. Seorang talib yang memiliki kemampuan dalam masalah ini harus membacanya untuk menepis syubhat yang kadang terlintas dalam suatu kitab atau dalam suatu pembicaraan tentang makna majaz. Dan rata-rata kitab usul fikih memuat dalam perkara ini atau memuat perkara dalam kitab tersebut. Semua penulisnya rata-rata memuatnya. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang mencukupi dalam masalah majaz, maka akan terseret. Nah, kalau itu sebelum terseret dalam perkara yang batil ini, seharusnya seorang talib membaca kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim dalam masalah tersebut. Dan cukup dalam masalah ini kitabnya beliau, yaitu Sawa'iqul Mursalah. Beliau membantah tentang majaz sekitar 51 segi. Qala rahmatullahi Abu Bukhari an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna qala Kuna nasma'u tasbihat ta'am wa wa yu'kal. Kuna ini adalah maksudnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuna yani maksudnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya kami dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan tasbih ta'am, tasbihnya makanan. Ini makanan bertasbih. Wahuwa wawni wawhaliya. Wahuwa yukkal. Sedangkan makan tadi sedang dimakan. Bertasbih. Ini termasuk mukjizatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Termasuk mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanan ketika dimakan, makanan tersebut bertasbih. Wa bi hadits Abi Dzar ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi hasayatin fa sami'a lahunna tasbihun al hadits. Kenapa di sini Abu Dzar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dalam di tangannya pada beberapa kerikil. Hasayat beberapa kerikil kecil. Maka dengar tasbih dari tadi hasayat tadi, kerikil-kerikil tadi. Cuma di sini dulu ta'liqnya hadisnya dhaif. Ini antum gimana? Ini antum? Sapi? Rizki? Ada ta'liqnya? Hadisnya dhaif. Nah, sahih. Dulu ketika kita belajar di Pakistan, ada ta'liq di sini. Ada hadis dhaifun. Tapi cukup dengan hadis yang sebelumnya tadi. Kuna nasma'u tasbih ta'am wa wa yu'kal. Al-hadis. Al-sahih kisatu Hanin. Bukan Hunain. Hanin, kalau Hunain nama tempat. Hanin maknanya Anin. Rintian. Al-jadu, yaitu apa? Pohon kurma. Alladhi kana yakhtubu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ikhadil mimbar. Hanin atau anin, mananya apa? Rintihan, ya kan? Pohon kurma yang dipotong didudukin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang beliau berkhutbah di atas potongan pohon tersebut. Yaktubu alaihi. Sebelum beliau mengambil mimbar, sebelum adanya mimbar, dulu pakai potongan pohon kurma sebagai landasan dipijakin dan dituju untuk berkhutbah. Maka cukup sederhana dengan potongan pohon kurma saja, pokok kurma. Maka sekarang banyak lagi mimbar yang diukir dengan ukiran-ukiran yang sangat mengganggu pandangan orang yang sholat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah seorang yang paling mulia di muka bumi. Sajidu waladi Adam, tapi cukup dengan potongan pokok kurma. Demikian juga mimbar beliau sallallahu alaihi wasallam cuma tiga tingkatan seperti yang masyhur mimbar-mimbarnya Ahlus Sunnah. Cuma tiga tingkat. Dan menghadap ke makmum. Ya kan? Membelakangi kiblat. Kalau sekarang ini banyak sekali dari kalangan kaum muslim bikin mimbar, mimbar gereja. Perhatikan, mimbar gereja seperti banyak di masjid-masjidnya Muhammadiyah. Mimbar gereja. Kayak podium. Dan itu termasuk menyelisih sunnah bahkan muhdats dalam din. Dan biasanya tempat duduknya kursi. Ya. Tempat duduknya kursi. Mimbarnya yang di depan tadi. Enggak dipijai. Tempat duduknya kursi. Mimbarnya tidak dipijai. Enggak diduduki. Seperti seorang hakim di pengadilan negeri gitu. Tapi bahan sudah ada kasir. Semisal dengan ini ada banyak. Artinya sebagai penguat bahwasanya benar-benar sebagian makhluk yang dikatakan benda mati tapi bertasbih secara sebenarnya. Seperti sebuah lahu samawatu sab'u wal ardu min wa man fihinna wa min sa'in illa sabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ini adalah sebagai dalil bahwasanya kita tidak boleh menggunakan akal kita kemudian menolak perkara ini. Qauluhu su'iku wa kharru lillahi sujada. As-su'uk atau su'uk wal ghasyu. Maknanya sukut. As-su'uk ini sukut, yani tersungkur. Al-ghasyu pingsan. Wa ma'u sujud, tersungkur bersamanya apa? Sujud. Ini para malaikat mendengarkan wahyu turun. Mereka pada sami adzalika ahlus samawati su'iku wa kharru sujada. Jadi ketika mereka mendengarkan wahyu turun, mereka tersungkur sujud. Qalu fa yakunu awwala man yarfa'u ra'su Jibrilu. Binasbi awal. Binasbi awala khabarun. Khabaru yakunu. Bukan khabarun, khabaru yakunu. Khabar ini mudhaf. Yakun mudhaf ilaihi. Muqaddaman ala ismiha. Dibaca fa yakunu awwala man yarfa'u ra'su Jibril. Yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Dibaca dengan awal dinasab awala sebagai khabarnya yakun. Bernya kana yang didahulukan daripada isminya, isimnya kana. Wa yajuzul aksu, dan dibolehkan sebaliknya, fa yakunu awwalu man yarfa'u ra'su Jibril. Wa makna Jibril, sedangkan makna Jibril itu apa? Abdullah. Jibril maknanya adalah Abdullah. Kama rawa Ibnu Jarir wa ghairu an Ali ibn al-Husain annahu qala kana ismu Jibril Abdullah. Wa ismu Mikail Ubaidullah. Wa Israfil Abdurrahman. Wa kullu sya'in raja ila il. Dulu, ya kan, Jibril bernama Abdullah. Dulu namanya Mikail Ubaidullah. Israfil Abdurrahman. Seluruhnya segala sesuatu kembali kepada il. Apa makna il? Fawa mu'abbadun lillahi azza wa jal. Il maknanya adalah mu'abbadun lillahi azza wa jal. Mu'abbad. Mu'abbad? Mu'abbad. Ya kan? Yang diperhamba untuk Allah. Dia idakakan hamba untuk Allah Ta'ala. Mu'abbad. Ya ini mu'abbad dijadikan hamba untuk Allah Ta'ala Azza wa Jal. Diperhamba bagi Allah Azza wa Jal. Jadikan hamba. Wa fi fadilatu Jibril alaihissalam. Dalam hadis di atas ada keutamaan untuk Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena dialah yang pertama kali mengangkat kepalanya. Dari semua para malaikat. Lianul ladhi yarfa'u ra'sahu awwalal marrah. Dialah yang mengangkat kepalanya awal kali sebelum yang lain. Ini sisi keutamanya Jibril alaihissalam. Memiliki kelebihan dari para malaikat yang lain. Kama qala ta'ala innahu laqawlu rasulin karim. Zikuwatin inda dzil arsy makin. Makin yakni apa? Lahu makana indallahi subhanahu wa ta'ala. Lahu makan punya kedudukan. Makin maknanya memiliki kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Yaitu Jibril. Innahu laqawlu rasulin karim. Yakni Jibril. Rasul karim adalah Jibril. Zikuwatin inda dzil arsy. Makin, yakni makin maknanya lahu al-makana, punya kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Muta'in sama amin. Ini seluruhnya sifat untuk Jibril alaihissalam. Sifat kemuliaan bagi Jibril alaihissalam. Tapi Yahud tidak suka dengan Jibril. Kenapa? Karena anggapannya apa? Salam membawa wahyu. Seharusnya untuk Bani Israel, sementara untuk Arab, orang Arab yang dikatakan orang yang enggak memiliki ilmu tulis, enggak ilmu baca, ummi, buta huruf, kenapa mendapatkan wahyu? Enggak layak. Maunya mereka yang dikatakan ahlul kitab, orang yang punya pengetahuan yang luas. Ini dengki dan hasadnya, ya kan? Yahud. Ini Bani Israel. Yahud adalah Bani Israel. Ya kan? Dikenal dengan Yahud sekarang. Bahasa kita Yahud adalah mereka Bani Israel. Qala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, inna hadzal Qur'ana la tablighu rasulin karim. Sungguh Quran ini adalah tablik, la tablighun, bukan li tablik, la tablighun. Lam la ta'kid. Sungguh Quran ini adalah benar-benar yang menyampaikan adalah rasulun karim. Rasul yang mulia yaitu Jibril yang menyampaikan, yang membawakan turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang mulia, Jibril alaihi salam. Waqala Abu Shalih fil ayah, Jibril yadkhulu fi sab'ina hijaban min nurin bi ghairi idnin. Ay fi qawlihi bi quwwatin indadil arsy makin kama saqa dzalika al-Hafidz Ibnu Katsir wa qad naqala as-Sharih rahimallahu mukhtasara. As-Sharih ini di sini Syekh Abdul Rahman bin Hasan menukilkan secara ringkas tidak seutuhnya. Dan itu sebagaimana yang telah kita lewati bersama, boleh meringkas kalamnya alulam dengan syarat tidak mencederai maknanya. Kalau meringkas kalamnya alulam kemudian mencederai maksud dari kalamnya alulam tadi, maka tidak dibenarkan. Maka seorang kalau meringkas kitab yang telah dilewati, didapati, karena kitab ini memanjang pembahasannya lalu diringkas, maka syaratnya harus amanah. Jangan sampai mencederai makna sehingga keluar dari maksud yang diinginkan oleh penulis. Itu syaratnya. Sehingga kemudian nanti meringkas ternyata apa? Hasil ringkasannya menjadi maknanya batil, tidak sesuai dengan apa yang dimaukan oleh penulisnya. Cuma karena kadang-kadang karena hawa, sebagian orang menukil kalamnya alulam maka dinukil yang sekiranya mencocoki hawa nafsunya. Dan meringkas kalamnya alulam maka dinukil beringkas sesuai dengan apa yang diinginkannya. Seperti kemarin kita mengatakan santri-santri dari Damat, muridnya saya Yahya dan yang lainnya pulang ke Indonesia. Illa man rahimallah. Kalimat illa man rahimallah tidak disebutkan oleh orang-orang yang siddiq. Ya kan? Tidak diterjemahkan. Ya. Nah itu. Tujuannya adalah apa ya? Supaya apa? Supaya bisa dijatuhkan. Tengok semuanya gitu. Ilhaman rahimallah. Menjuluki saya ini takfiri. Memang benar. Ilhaman rahimallah. Rata-rata seperti itu. Ya. Perhatikan ini yang dihantamkan kepada saya. Sekitar 10 tahun yang lalu. Maka kita enggak lupa atas kejahatan yang mereka lakukan terhadap ana dan kawan-kawan. Ya kan? Ini murni karena kebodohan tentang makna la ilaha illallah. Murni tentang kebodohan tentang makna tentang rukun tauhid. Sehingga ucapan tauhid dianggapnya mengarah kepada pemahaman pengkafiran. Nah. Ya kan? Maka itu perhatikan bahwasanya kufur dengan tauhid adalah rukun tauhid, bukan sembarangan. Tabeha. Bagaimana yusawwa bi ghairi minal ibadah? Du'aan wa khaufan wa raja'an wa tawakkulan wa ghairi dzalik minal ibadati allati laysa haqquha ghairuhu. Maka bagaimana selain Allah Ta'ala disamakan dengan Allah Ta'ala dalam perkara ibadah, baik itu berupa doa, ibadah tadi, berupa khauf, berupa raja, berupa tawakal, dan yang lainnya dari perkara-perkara ibadah yang tidaklah memiliki hak tentang perkara ibadah ini selain Allah Subhanahu wa taala. Panturilah halil malaikah. Wasittati khaufi min Allah taala, maka lihatlah tentang atau kepada keadaannya para malaikat. Dan betapa dasar ketakutan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk takut kepada Allah taala adalah kita ingkar terhadap tagut. Perhatikan, baik tagut yang dikatakan kufur akbar atau kufur asghar, seluruhnya harus diingkari. Ini baik bentuk tentang takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah dijelaskan kepada pemahaman takfir. Waqad qala ta'ala bal ibadun mukramun lasfikuna bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yasfa'una illa liman irtada. Liman irtada wa hum min khashyati musfikun. Fa may yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadzalika apa ini? Nadzihi jahannam. Punya anak tadzi bihi jahannam, ini salah ketak. Ya kan? Kami yakul minhum inni ilahun min duni badalika nadzihi jahannam. Demikian ayat yang benar. Kadzalika nadzil dzalimin. Berarti ya ikhwah, ini semuanya berkaitan dengan syawahid yang ditetapkan oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah taala terkait dengan betapa agungnya perkara tauhid. Di antaranya ada sifatnya para malaikat ibadun mukramun. Sifatnya la yasbikuna bil qaul wa hum bi amri ya'malun. Semua perintahnya tanpa adanya ditunda, langsung diamalkan. Taib ya ikhwan. Qaulu rahimahullah ta'ala bayan tayy Jibrilu bil wahyi ila haitsu amara Allah azza wa jal. Ya kan? Summa yantayy Jibrilu bil wahyi ila haitsu amara Allah azza wa jal minas sama' wal ard. Yani diperintah baik itu di langit atau di bumi. Beliau Jibril menunaikan apa yang diperintahkan. Ila haitsu amarahu Allahu azza wa jal. Baik perintah untuk dilaksanakan di langit dan di bumi dijalankan. Wa hadza tamamul hadis. Ini penyempurna ataupun ini sambungan hadis secara sempurna yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman di sini. Penyempurna dari hadis yang dibawakan oleh Syekh, ini oleh kakeknya Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah taala. Wal ayatul madzkuru fi hadzal bab wal hadis tuqarriru tauhid alladhi huwa madlulu syahadati alla ilaha illallah. Dan ayat-ayat yang tersebutkan dalam bab ini dan juga beberapa hadis seluruhnya tuqarrir, memberikan takrir penetapan tentang tauhid. Apa itu tauhid yang ditetapkannya? Itulah madlul. Ya kan, syahadati alla ilaha illallah. Ini kalimat la ilaha adalah dilalanya adalah at-tauhid al-uluhiyah. Ya. Kalimat la ilaha illallah adalah tauhid al-uluhiyah, bukan sebagaimana yang dipahami oleh ahlul bidah seperti Tabaligh. Antum tahu siapa Tabaligh? Apa Tabaligh? Jamaah tabligh, tablighi, jamaknya Tabaligh. Ha. Tablighiyun dan juga Tabaligh. Ketika kita sebut Tabaligh maksudnya adalah jamaah tablig. Kalimat la ilaha illallah semua sebatas dengan pemahaman tauhid ar-rububiyah. Demikian juga ikhwanul muflisin. Tapi bukan ikhwan muslimin yang ada di Saudi Arabia. Ikhwan muslimin yang di tempat lain. Sebagaimana penuturan Syekh Mughbir rahimahullah taala dalam kitabnya Ghuratul Asyritah. Ikhwanul muflisin, ikhwan muslimin yang ada di Saudi Arabia, mereka memiliki akidah yang benar. Demikian penuturan beliau dalam kitab beliau Syekh Mughbir. Tapi ya kalau umum di tempat yang lain, IM di tempat yang lain, nah ini rata-rata mereka adalah tidak paham tentang tauhid al-uluhiyah. Qala innal malik, apa innal malak bukan malik. Yang benar adalah malak bukan malik. Fa innal malak al-azim alladhi tus'aku. Ya kan? Fa'inal malik itu sahih. Malik malak. Malik. Fa'inal malik al-adhim alladhi tus'aku al-amlaku min kalamihi. Sahih. Bukan malak. Malik insyaAllah yang benar. Fa'inal malik al-adhim. Ini Allah SWT. Ini malik al-adhim. Alladhi tus'aku al-amlaku min kalamihi khawfan minhu wa mahabatan. Watarjubu minhu al-makhlukotu al-kamilu fidati wa sifati. Ini fa'inal malika. Bukan malak. Sahih al-malik. Ini Allah Subhanahu wa taala Al-Adim, Allah Subhanahu wa taala yang dari kalamnya para malaikat tersungkur. Kenapa? Karena khauf, karena takut dari Allah dan karena mahabbah. Khauf dan mahabbah adalah kenapa? Mahabbah dan khauf ini bisa diartikan hampir mirip maknanya. Watarjubul ma'al minhu al-makhlukat, dan juga semua para malaikat, semua makhluk tarjub, yakni gemetar dari Allah SWT, dari Al-Malik Al-Adim. Jadi yang sahih Al-Malik Al-Adim bukan Al-Malak. Al-Kamil bidati wa sifatihi, yakni yang maha sempurna dalam zat dan sifat-sifatnya. Wa ilmi wa kudratihi wa mulkihi wa izzihi wa ghinahu an jam'i khalqihi. Sempurna dalam zatnya dan sifat-sifatnya dan ilmunya dan kudratnya dan atau mulkihi, kerajaannya, kemuliaannya, keperkasaannya, kekayaannya. Tidaklah butuh dari seluruh ciptaannya. Wa iftikarihim jami'an ila dan seluruh makhluk seluruhnya kepada butuh kepada Allah SWT. Wa nufuza sarrufi wa qadrihi fihim li ilmihi wa hikmati la yajuzu syar'an wala aqlan ayyut ala lahu syarikun fi min khalqi fi ibadati lati ya haqquhu alaihim. Nah. Jadi ini beberapa sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan beberapa keagungan sifat Allah SWT ini tidak dibolehkan secara syar'i dan secara akal akan dijadikan untuk dia Allah Ta'ala sekutu. Min khalqihi fi ibadati, sekutu dari ciptaannya dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Alati yahakku alainya, dimana bahwasanya ibadah adalah haknya Allah atas mereka. Bagaimana yuja'alul marbubu rabban, maka bagaimana al-marbub, yakni makhluk, dijadikan rob. Wal abdu ma'budun na'abud, hamba dijadikan yang diibadai. Aina dhabat ukulul musyrikin, kemana perginya akalnya orang-orang musyrik. Subhanallah amma yusyrikun, maksudnya Allah dari apa yang mereka sekutukan. Bagaimana ya ikhwah? Baik. Inilah yang berhubungan dengan penjelasan tentang masalah tauhid al-uluhiyah yang tertera dalam kitab ini bersama syarahnya. Ini kitab tauhid. Sayyid, masa kamu udah gede dulu anak kecil gitu? Kalau catatan nanti. Masa kamu catatan kayak gitu? Baik. Wa qala ta'ala in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Min awwalihim ila akhirihim tadzuruhum an dhalika syirk wa tanhahum an ibadati ma siwallahi intaha min sahih Sunan Ibnu Majah. Ini antum ada lengkapnya enggak? Ada. Ini punyanya kok kayak kurang ini. Finaksun fil ayah wasarah. Dulu ada catatan di sini fihi naksun fil ayah wasarah. Ada kurang dalam ayat dan sarahnya sekalian. Ini ya kawan, faedahnya beberapa nuskho kalau berbeda akan langsung bisa diketahui mana yang kurang. Punyanya banyak kurang. Mudah-mudahan dengan adanya nuskho yang berbeda kita bisa melengkapi kekurangan yang pada nuskho yang lain. Di sini dikatakan fa idza kana al-jami'u abda abidan falima ya'budu ba'dhum ba'dhan bila dalilin wala burhanin. Penjelasan tentang ayat ini, maka apabila seluruhnya adalah abid, seluruhnya adalah hamba. Maka kenapa? Satu sama lain sebagian dengan sebagian yang lain saling sembah menyembah. Tanpa dalil, tanpa burhan. Artinya, seluruhnya adalah hamba. Baik itu manusia, baik itu batu, baik itu patung, ya kan? Baik itu wali, baik itu nabi, seluruhnya adalah hamba. Kenapa? Sama-sama hamba, kok kemudian ada yang menyembah wali, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat. Nah. Ini maksudnya. Wal bimujaratir ra'i wal ikhtira' wal ibtida' Bal bil bahkan hanya tetapi cuma sekedar ro'yu melulu, pendapat melulu, wal ikhtira' wal ibtida', yakni bid'ah. Cuma dibikin ringkasnya apa? Ikhtira' buat-buatan aja. Ibtida' dimunculkan baru yang mungkin sebelumnya belum ada. Summa qad arsala rusulu min awwal min akhirihim. Kemudian Allah SWT telah mengutus para utusannya dari awal mereka para rasul sampai akhir mereka. Tazjaruhum. Nah, semuanya menetapkan berupa larangan kepada para umatnya. Anda dikasih dari syirik tersebut. Ini syirik dalam al-uluhiyah wa-rububiyah. Watanawum an ibadati masyiwallah, dan melarang mereka, melarang semua umatnya dari beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Dan apa saja selain Allah Ta'ala yang dilarang oleh para utusan tanpa terkecuali. Ini yang lengkap dari syarah yang dibawakan di sini, intaha min syarah Sunan Ibnu Majah. Jadi punya anak tadi ada sedikit kurangan. Dan ini lengkapnya di sebagian nuswa yang dibawakan oleh akhuna Mus'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah habis ya? Ayo. Jadi kesnya seluruhnya adalah hamba, baik itu nabi, itu malaikat, batu, patung dan yang lainnya, wali, kuburan, semuanya adalah hamba. Lah kenapa kemudian di antara mereka ada yang menyembah sesama hamba? Ini adalah dikatakan kemana perginya akalnya musyrikin. Tawiyahwa. Beberapa masalah yang dikenal dalam bab ini insyaallah akan kita baca di waktu yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin, insyaallah tafaddalu.